ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini di malam Senin atau di malam Selasa barakallahu fikum, yang serayoknya ini merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Abu Kaisa Ibrahim. Namun qadarallahu ma syaa fa'ala, sedikit ada gangguan kesehatan dan kita mendoakan syafahullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kembali kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali meneruskan pelajaran kita masih dalam pembahasan risalah Majmal Aqidatis Salafis Saleh, intisari dan global tentang akidah Salafus Saleh. Telah lewat dalam pembahasan yang lalu mengenai rukun-rukun iman yang enam, di mana rukun-rukun iman ini merupakan usul akidah, yakni pondasi dan pokok akidah seseorang. Seorang muslim yang dia telah menegakkan sholat, telah bersyahadat menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan siam, dan melaksanakan haji ke Baitullah, dan dengan amal kebaikan yang banyak, kadangkala dikatakan sesat dan menyimpang, tidak lain melainkan karena keliru di dalam perkara al-akidah, yakni dari cabang-cabang rukun-rukun iman dan konsekuensinya. Oleh karena itu, pelajaran akidah semacam ini merupakan perkara fundament, perkara pokok yang harus kita perhatikan dengan sangat. Sampai-sampai pada kalimat terakhir Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan dari sisi mana yang namanya akidah itu sangat penting. Barakallahu fikum. Kata beliau, wal khata'u fil aqidati huwa ashaddul khata'. Yang namanya kekeliruan dalam perkara akidah ini merupakan kekeliruan yang sangat parah. Berbeda dengan kekeliruan seorang di dalam perkara yakni al-fiqhiyah, tentang menetapkan ini halal atau haram dalam ulama yang khilaf di dalamnya. Apakah ini yang wajib, apakah ini bismillah merupakan fatihah atau bukan, itu perkara yani khilaf al-afam, khilaf fiqhiyah ijtihadiyah, yang di sana tidaklah terlalu menjadikan orang tersebut keluar dari barisan ahli sunnah. Berbeda kalau seorang menyimpang dari sisi akidah, keliru dari perkara konsekuensi rukun-rukun iman dan kandungannya, maka menjadikan dia menyimpang walaupun amalannya banyak, walaupun fikihnya dalam, walaupun barakallahu fikum mungkin amalan lahiriahnya menjulang tinggi ke langit. Maka dari itu Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala beliau menyatakan, ammal ladzi yukhthi'u fima duna dzalik, adapun orang yang keliru dalam perkara selain akidah, fa inna khata'ahu akhaf, maka sesungguhnya kekeliruannya itu lebih ringan. Wa in kanal khata'u fid din kullihi la yajuz, walaupun pada asalnya salah dalam agama secara menyeluruh tidak boleh, namun yang namanya sifat manusia adalah terjatuh pada kesalahan. Naam barakallahu fikum. Maka la yajuzu lil insan an yastamirra 'alal khata', tidak boleh seorang dia itu terus menerus di atas kesalahan, baik kesalahan akidah ataupun kesalahan dalam perkara fikhiyah ijtihadiyah. Ini tidak boleh. Kalau dia sudah menyadari itu kesalahan, maka yang wajib berhenti. Tidak boleh dia yastamirra 'alal khata' au yuqallidu mukhti'an, atau justru terus mengikuti orang yang sudah nyata-nyata salah. 6. Lakinnal khata' ba'dahu ashad min ba'd, akan tetapi yang namanya kesalahan sebagiannya lebih dahsyat daripada kesalahan yang lainnya. Dan kata beliau sekali lagi, wal khata'u fil akidah huwa asyaddul khata', yang namanya kesalahan di dalam perkara akidah ini adalah kesalahan yang paling dahsyat. Wal inhirafil akidah huwa asyaddul inhiraf, dan penyimpangan di dalam akidah ini adalah penyimpangan yang paling dahsyat. Kenapa demikian? Li'anna al khata'a fil akidah la jubirolah, dikarenakan atau la jabarolahu, dikarenakan kesalahan dalam akidah ini tidak diampuni dengan sujud sahwi. Kesalahan dalam akidah tidak terleburkan dengan mungkin sekedar barakallahu fikum sadaqat. Nah, seorang, lihatlah bagaimana, sebagaimana nanti yang akan kita bahas dalam pembahasan di malam ini, kesalahan di dalam akidah la jubirolah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'un nara. Sadaqah itu bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Berarti sadaqah bisa menghapus dosa-dosa. Apa itu? Yakni shagha'irudz dzunub, atau dosa-dosa bukan dalam perkara yang kabair dan penyimpangan dari akidah. Sehingga di sini beliau menyatakan, li'annal khata'a fil akidah la jabarolah, dikarenakan yang namanya akidah, penyimpangan dalam akidah, kesalahan dalam akidah tidak ada peleburnya. Wa ammal khata'u fima duna dzalik fahuwa tahtal masyiah, adapun kesalahan di dalam perkara selain akidah, maka ini di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam barakallahu fikum. Sebagaimana di malam hari ini, di mana diterangkan oleh beliau bahwasannya usul akidah Islamiyah, dasar-dasar pokok akidah Islamiyah adalah arkanul iman, rukun-rukun iman. Para ulama membahas, atau dalam kitab ini dibahas secara lebih panjang dalam rukun yang pertama, iman kepada Allah, karena itulah pokok. Dimana kalau seorang mengatakan aku beriman kepada Allah, maka berkonsekuensi dia harus beriman kepada seluruh cabang-cabang di bawahnya, berupa rukun iman yang lima setelahnya. Betul-betul diilmui kandungannya, dijalankan konsekuensinya, sehingga betul-betul menjadi orang yang mukmin hakiki. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab ini beliau membahas secara global tentang rukun iman setelahnya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Beliau menyampaikannya dengan bahasa yang global. Adapun terkhusus rukun yang keenam, yakni iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, beliau agak memperinci, membahas dengan pembahasan yang lebih sedikit berkembang daripada rukun-rukun iman sebelumnya selain rukun yang pertama. Maka beliau pada pasal berikutnya, al-imanu bil qadari, iman kepada takdir Allah, wa darajatul imani bil qadar, dan derajat tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Wallahu a'lamu bissawab. Kenapa beliau membicarakan secara khusus iman kepada takdir, sementara iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan hari akhirat hanya dibicarakan secara global? Wallahu a'lamu bissawab. Dikarenakan iman kepada takdir ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan rukun-rukun iman, Allah menyebutkan secara bergabung dalam satu ayat lima rukun yang pertama. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin alaya. Bukanlah yang namanya kebaikan engkau sekedar bisa menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, amalan lahiriah yang nampak, bisa sholat, bisa sedekah, bisa tunduk dengan ini itu. Ini bagus, namun belum mencapai hakikat kebaikan hingga dia membangun amalan-amalan tersebut di atas akidah yang sahihah. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Walakinnal birra antu'mina billahi wal malaikati wal yaumi wal antu'mina billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang namanya kebaikan, barakallahu fikum, adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Allah sebutkan lima rukun yang pertama digabungkan dalam satu ayat. Dan Allah pisahkan penyebutan iman kepada takdir dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami nam ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan lima rukun iman yang pertama hanya sekedar dengan huruf ataf tanpa diulang fi'il. Ketika menyebutkan rukun yang keenam disebutkan fi'ilnya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman, maka beliau menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beliau menyatakan yang namanya iman, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, para rasul-rasulnya, hari akhirat. Dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Lihatlah siap konteks pembicaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan lima rukun yang pertama, hanya dengan menyebutkan engkau beriman pada yang pertama satu kali saja, yakni engkau beriman kepada Allah dan malaikat, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat. Ketika menyebutkan iman kepada takdir, beliau ulangi antu'mina, engkau beriman kepada hari akhirat, yakni takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Menunjukkan suatu hal yang istimewa. Sampai-sampai beliau, dan demikian ayat Allah memisahkan penyebutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang fi'il ati'u atau fi'il antu'mina. Oleh karena itu, para sahabat Nabi memahami agungnya rukun iman yang keenam ini sampai-sampai di zaman Abdullah ibn Umar telah wafat para sahabat yang sepuh-sepuh. Rasul telah wafat. Yang lain telah wafat dari kalangan sahabat kibar. Maka barakallahu fikum, Abdullah ibn Umar ditanya oleh seromo, yakni oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Fitan. Dari sahabat Yahya bin Ya'mur wa Humaid, dari tabi'in Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, di mana beliau datang dari negeri Basrah ingin meminta arahan dan nasihat kepada para sahabat Nabi, karena inilah jalan selamat, yakni kembali kepada para sahabat dikala mereka masih hidup tertala mendapatkan yakni permasalahan-permasalahan terkini. Walaupun kontemporer, para sahabat tidak ada dari cabang-cabangnya, namun jenisnya telah ada dalam sabda Nabi, sehingga mereka mengetahui jalan keluarnya. Maka ditanyakanlah kepada Abdullah ibn Umar, ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani bil Basrah, di kota Basrah, yang dia membaca Al-Quran, rajin sholat seterusnya, walakin bada ayat takallamu bil qadar, akan tetapi mulai mengkritisi, mengomentari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kritis, mengomentari takdir Allah, memaksakan ini tidak masuk akal. Masakan demikian, sehingga mengatakan al-amru unufun ay musta'nafah, perkaranya itu baru terjadi, Allah itu baru tahu. Kalau sudah terjadi, Allah tidak memiliki andil dalam menentukan perbuatan hamba, karena hamba diberi akal sehingga dialah yang menentukan perbuatannya sendiri. Allah tidak ada andil. Allah tahu hamba akan begini kalau sudah terjadi. Naam, al-amru unufun. Maka Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman bertanya kepada Abdullah ibn Umar, kira-kira bagaimana jawaban Abdullah ibn Umar bersama kebaikan dimiliki oleh Ma'bad al-Juhani. Kebaikan ada pada dia. Syiar-syiar zahiriyah nampak. Namun ternyata berbicara tentang takdir Allah yang merupakan salah satu unsur pokok akidah Islamiyah. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau engkau kembali ke Basrah, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wahum buru'a'u minni, saya sahabat Nabi berlepas diri dari mereka dan mereka terlepas dari sahabat, tidak diakui golongan sahabat. Fawallah, demi Allah, walladhi nafsi Abdullah ibn Umar biyadih, zat yang jiwa Abdullah ibn Umar ada di tangannya, lau anfaqa ahadum minhum mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Semisal itu besar, kira-kira pahalanya kayak apa ya? Kalaulah ternyata sebiji kurma saja bisa menyelamatkan dari neraka. Fattakun nar walau bisikit tamroh, jagalah dirimu dari neraka walaupun sebiji kurma. Ini emas sebesar gunung Uhud. Berarti bandingannya berapa ya? Satu biji kurma harganya berapa ya? ratus mungkin ya, sekedar ratus rupiah ya, sepele, bisa menyelamatkan dari neraka. Ini emas sebesar gunung Uhud, kebaikan yang luar biasa. Namun ternyata Abdullah ibn Umar ketika mendengar dia rusak dalam akidah, fawallah demi Allah, la yakbalullah, Allah tidak akan menerima, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir secara benar. Lihatlah bagaimana sikap sahabat yang mulia. Sehingga dari sini diterangkan para ulama, kesalahan dalam al-aqidah itu lebih parah dan lebih berbahaya daripada kesalahan di bawahnya, yakni dalam perkara al-fiqh al-ijtihadiyah, amalan lahiriah yang di sana madzhab khilaf, walaupun secara asal khilaf dalam agama tidak boleh, kesalahan di dalam beramal agama tidak boleh, namun secara ringan adalah lebih ringan khilaf ijtihadiyah dibanding perkara kesalahan dalam akidah. Oleh karena itu, para ulama membicarakan secara khusus dan lebih terperinci tentang iman kepada takdir. Barakallahu fikum. Sebab yang kedua, wallahu a'lamu bissawab, dikarenakan pembicaraan iman kepada takdir ini min ghawamidil iman, termasuk perkara rukun iman yang agak rumit, yang agak ruwet. Kalau kita tidak seksama memperhatikan, kalau kita tidak jeli di dalam menelaah, kalau kita tergesa-gesa ingin meraihnya, itu kadangkala malah akhirnya bubar. Sebagaimana nanti akan dirasakan. Nah, iman kepada takdir itu min ghawamit, termasuk perkara yang agak jelimet, rumit. Kenapa? Karena tidak boleh akal kita dikedepankan. Walaupun semuanya tidak boleh, namun nanti. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya rukun-rukun iman ini tidaklah berlaku padanya ditetapkan dengan akal semata, namun akal ini harus tunduk kepada dalil. Barakallahu fikum. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-imanu bil qadar wa darajatul iman bil qadar, iman kepada takdir Allah dan derajat iman kepada takdir. Qala rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, wa nu'mina kadzalika bil qadar khairihi wa syarrih, demikian pula kita beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Wal imanu bil qadar, atau sebelumnya apa itu takdir? Apa itu takdir? Ada qada, ada qadar. Iman kepada qada dan qadar. Nah, sebagian ulama memisahkan dua makna ini. Yang pertama al-qadha, menurut mereka ma syaa'allah, yakni ma aradallahu fil azali, sesuatu yang Allah kehendaki di alam azali, di masa azali, yaitu sebelum terjadinya. Ini namanya qadha. Adapun qadar, ma syaa'allahu wa aradahu wa fa'al, yaitu sesuatu yang Allah kehendaki, Allah inginkan dan terjadi. Makanya ini namanya takdir. Sebagian waqila syian, dikatakan qadha dan qadar dua perkara yang sama. Kalau disebutkan salah satunya, berarti yang namanya qadha itu juga mencakup takdir Allah yang terjadi. Mumet enggak? Nah, inilah tadi ghawamit. Naam. Agak rumit sedikit. Nah, sudah, intinya demikian. Al-muhim, takdir Allah adalah sesuatu yang Allah kehendaki, ada yang terjadi, ada yang memang Allah kehendaki namun tidak terjadi. Naam. Artinya ada yang Allah kehendaki, seperti misalnya terjadi imannya Nabi Muhammad dan mukminun terjadi. Namun iman dan ibadahnya Fir'aun terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Loh kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Ternyata Fir'aun tidak mau ibadah. Berarti tidak terjadi. Semua itu berjalannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit gambaran. Namun mudah-mudahan nanti mudah. Mudah-mudahan nanti mudah. Al-muhim dalam pelajaran ini tidak boleh ngantuk. Kalau yang ngantuk keluar insyaallah salah. Insyaallah salah paham nanti ya. Kalau yang sadar saja mumet ya. Karena itulah para ulama barakallahu fikum mereka kadang menyebutkan secara sendiri dan lebih terperinci daripada iman-iman yang sebelumnya kecuali iman kepada Allah. Qala rahimahullah al nu'mina kadzalika bil qadar khairi wa syarri. Kita beriman kepada takdir Allah, yakni segala sesuatu yang Allah kehendaki. Kita beriman. Khairihi wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk. Sudah. Inilah namanya takdir. Yang terjadi ataupun yang tidak terjadi. Kita imani dulu. Walimanu bil qadari yatadammanu arba' darajat. Iman kepada takdir akan benar kalau terpenuhi 4 derajat. Empat derajat. Iman kepada takdir akan menjadi benar kalau terpenuhi 4 derajat. Yang pertama, alimanu bi annallaha alima makan wa ma sayakun wala yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama wala yakhfa alaihi syai'un fil ghuyubil madiyah wal mustaqbalah kulluhu fi ilmillahi ta'ala sawa. Yang pertama, mungkin kita ringkas dulu dan mudah-mudahan kita rinci satu persatu dalam beberapa pertemuan. Yakni iman kepada takdir akan menjadi benar kalau terpenuhi padanya 4 tingkatan. Tingkatan pertama disebut tingkatan al-ilmu. Maknanya apa? Anallah, Allah Ta'ala ini mengilmui, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan kesudahan setelah terjadinya. Ini di alam azal. Allah telah mengetahui segala sesuatu di alam azal karena Allah memiliki nama Al-Alim yang maha mengilmui, Al-Basir yang maha melihat, dan seterusnya. Segala sesuatu sudah Allah ketahui, Allah ilmui sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah kesudahannya, yakni kesudahan setelah terjadinya. Tingkatan kedua, Al-Kitabah, yakni apa yang Allah ilmui tadi telah ditulis oleh Allah fi lauhil mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga yang disebut lauhil mahfuz, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat catatan takdir ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ilmui, sudah Allah catat sebelum terjadinya, sudah Allah catat. Allah simpan catatan tersebut fi lauhil mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga, tidak diketahui satu makhluk pun. Yang ketiga adalah al-masyiah. Tidaklah sesuatu ini terjadi kecuali dengan kehendak Allah yang Allah wujudkan, keinginan yang Allah tunaikan. Tidaklah sesuatu yang terjadi dan terwujud, terbentuk di dunia ini ataupun di langit melainkan dengan masyiah, yakni kehendak dan keinginan Allah yang diwujudkan dan dinyatakan dan dilakukan. Tidak ada sesuatu terjadi dengan sendirinya. Nanti berkaitan sebab musabab, Nah, semuanya terjadinya dengan masyiah kehendak Allah yang Allah wujudkan. Yang kelima, yang keempat terakhir, yakni al-khalq wal-ijad. Tidaklah segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik wujud manusia ataupun perbuatannya ataupun sifat-sifatnya, melainkan semua itu ataupun makhluk yang lainnya, melainkan semua itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menciptakan, membentuk sifat kita sendiri. Kita tidak melakukan perbuatan dengan ciptaan kita sendiri. Demikian pula rupa-rupa dan diri wujud kita, binatang ataupun yang lainnya, ini bukan kita yang mencipta, namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat perkara ini ada perincian di bawahnya. Empat perkara ini ada perincian di bawahnya. Kita ulang karena termasuk ghawamid. Ghawamid nam, perkara yang rumit. Nam, yani iman kepada takdir ini akan menjadi benar kalau terpenuhi empat derajat. Yang pertama, Allah mengilmui segala sesuatu. Makana, yaitu apa yang terjadi, segala sesuatu qabla an yakun, sebelum terjadi dan ketika terjadinya, ataupun akibat setelah kejadian. Allah telah mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada satu perkara pun yang samar dan terlewatkan dari ilmu Allah, baik di langit ataupun di bumi. Wala yakhfa 'alaihi syai'un minal ghuyubil madhiyah wal mustaqbalah, tidak ada sesuatu perkara pun yang samar bagi Allah, baik perkara yang telah lalu, perkara gaib yang tidak nampak, yang telah berlalu sebelumnya ataupun yang akan datang terjadi. Allah mengetahui. Kulluhu fi ilmillah sawa, semuanya di sisi Allah ilmunya sama. Sebelum terjadi Allah maha tahu, ketika terjadi Allah maha tahu, akibat setelah kejadian Allah maha tahu. Nah, ini barakallahu fikum. Di mana dalil yang menerangkan ilmu ini sangat amat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah maha mengetahui tatkala menetapkan risalahnya, syariatnya. Allah maha mengetahui dalam surat Al-An'am 124. Allah maha mengetahui. Tatkala Allah menjadikan syariat, tahu kira-kira manusia mampu tidak. Allah maha tahu. Jadi jangan dikritisi. Nah, tinggal kita memohon, ya Allah, berilah aku kemampuan. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtokna. Inilah yang kita minta. Nah, kepada Allah. Jangan, ya Allah, kenapa kau tetapkan syarat ini, aku tidak mampu. Nah, ini mencela takdir Allah. Nah, Allah maha mengetahui tatkala menetapkan syariatnya. Sebelum ditetapkan Allah sudah tahu. Ketika ditetapkan, apakah nanti ada yang menentang, ada yang menerima, Allah maha tahu. Nanti ada yang mampu dan tidak, Allah pun maha tahu. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Sesungguhnya Rabbmu Allah Ta'ala, Dia itu a'lamu, maha mengetahui, biman dhalla an sabilih, siapa yang akan sesat dari jalan yang hak, dan siapa pula yang muhtadin, orang yang akan menerima hidayah. Ayat ini didahului dengan perintah berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah mereka ke jalan Allah dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Di atas ilmu, di atas dalil dan konsekuen, sehingga bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wal mau'idhah hasanah, dan arahan yang bagus, yakni arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajadilhum billati hi ahsan, bantah mereka dengan cara yang baik, yakni menegakkan dalil, menegakkan al-haq, terima tidak terima bukan hak kita. Allah terangkan dalam ayatnya menutup ayat ini, inna rabbaka a'lam, sesungguhnya Rabbmu. Wallahu a'lamu bissawab. Allah tidak mengatakan innallaha, namun dengan inna rabbaka, dengan lafaz Rabb, mengingatkan rububiyah Allah, bahwasanya hidayah itu Allah yang memberikan, bukan diri kita yang menjamin. Nah, kewajiban kita, fastaqim kama umirt, luruslah engkau sebagaimana diperintahkan. Fala tadghaw, jangan menyimpang. Fala tuti minhum athiman aw kafuro, dalam ayat yang lain, jangan kau ikuti mereka orang-orang yang berdosa atau orang yang kufur tidak mau mengikuti jalannya Rasul, sehingga berbelak-belak. Manhaj harus lurus, dakwah harus lurus. Naam barakallahu fiikum, karena bukan propaganda. Naam, karena bukan tijaroh, bukan perdagangan. Nah, cari laris, tidak barakallahu. Namun bagaimana? Allah lah yang maha tahu siapa yang akan menyimpang dan siapa pula yang akan menerima hidayah. Oh, Allah maha tahu ya. Lah ini takdir. Nah, ini takdir barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimanakumullah, orang yang mengkritisi takdir ini sebab awalnya karena manhajnya, akidahnya menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Oh iya, nah benar, barakallahu fikum. Lah ini barakallahu fikum, masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ini ilmu. Dan banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang segala sesuatu ini, Allah mengilmuinya. Nah, yang kedua adalah al-kitabah, barakallahu fikum, yakni al-kitabah. Apa itu kitabah? Segala sesuatu telah Allah tulis di lauh mahfuz. Segala sesuatu, takdir-takdir Allah ini telah ditulis di lauh mahfuz. As-saniyatu al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua, kita mengimani sesungguhnya Allah telah menulis apa yang dalam ilmu Allah tadi di lauhil mahfud, ditulis, disimpan di lauhil mahfud, lembaran-lembaran yang terjaga. Alladzi kataba fihi, alladzi kutiba fihi maqadiru kulli syai', yang Allah telah tulis di dalamnya maqadiru kulli syai', takdir-takdir segala sesuatu. Takdir segala sesuatu. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As, Allah Ta'ala berfirman, atau dalam hadis yang lainnya, awalu ma khalaqallahul qalam, makhluk yang pertama, diantara pertama Allah ciptakan makhluk bernama al-qalam, yakni pena. Maka Allah firmankan padanya, uktub, tulislah wahai pena. Maka si pena bertanya, ma'aktub ya Rab, apa yang harus aku tulis wahai Rab? Maka Allah berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Allah sudah menulisnya. Di mana tulisan-tulisan takdir ini kemudian Allah simpan, wa huwa indahu fawqa arsyih, ini Allah simpan di sisinya di atas arsy. Mahfud, terjaga. Tidak ada seorang pun yang tahu isinya. Dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk-makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti telah tertulis. Telah tertulis. Catatan takdir kita sudah ditulis oleh Allah, namun tersimpan di Lauhul Mahfudz. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini yang menjadi induk Ummul Kitab, yakni induk catatan-catatan takdir yang ada di bawahnya. Loh, apa ada kitab catatan takdir yang lainnya? Naam, ada. Yaitu catatan, buku catatan amalan yang ditulis malaikat. Nah, kita beramal kebaikan, dicatat. Raqibun atid, ada malaikat yang memperhatikan, ada yang mencatat. Ini catatan takdir. Barakallahu fikum. Yang di Lauh Mahfud tidak diketahui. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua, yakni kita beriman bahwasannya segala sesuatu yang terjadi ataupun takdir Allah telah ditulis dan Allah simpan di Lauh Mahfud. Wa nu'minu bi anna kullama yajri wa kullama yaqa'u anna Allah 'alimah. Maka kita mengilmui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang berjalan Allah mengilmuinya. Wa anna Allah katabahu fi Lauhil Mahfudz, dan Allah telah menulisnya di Lauhul Mahfudz, lembaran-lembaran yang terjaga. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Allah berfirman, tidaklah ada sesuatu pun musibah yang terjadi di bumi dan tidak pula yang mengena pada badan-badan kalian, musibah, bencana yang Allah perjalankan di alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan seterusnya. Tidaklah musibah yang menimpa badan kita yang sakit ataupun seterusnya, illa fi kitab, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab. Min qabli an nabra'ah, sebelum Allah wujudkan sesuatu tersebut. Jadi jangan dikatakan bencana ini terjadi semata-mata gejolak alam, namun dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah. Tidak boleh mengatakan bencana ini terjadi karena alam yang mengamuk, karena dewa yang marah. Tidak. Ini ucapan jahiliyah. Nah ini, inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Sehingga fakullu syai' maktubun fi lauhil mahfud, segala sesuatu telah tertulis di lauhil mahfud, lembaran yang terjaga. La yakhtalifu minhu syai', tidak ada perselisihan sedikit pun yang tertulis dalam lauhil mahfud. Maqadiral khalqi kitabatul qadari fil lauhil mahfudz sabiqatun lil khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Yakni takdir-takdir makhluk ini telah Allah tulis di lauhul mahfudz mendahului sebelum diciptakan makhluk tersebut 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca tadi. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, ini perkara kedua yang harus kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengimani, oh tapi ini ya semuanya dengan takdir Allah. Selesai. Sudah Allah tulis dan seterusnya. Tinggal perkara ketiga dan keempat, namun waktu yang tidak memungkinkan untuk kita menjabarkan, insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan 6 yang akan datang dalam 2 pekan ke depan insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.